Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naridu ta'allumahu ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. Faqala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi risalatil mu'awana ila qawlihi wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ajaklah mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmati, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadis, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitab, bahwasanya mereka diharuskan untuk menjelaskannya kepada mereka orang-orang, wala taktumunahu, dan jangan mereka merahasiakannya dan menyimpannya. Wa qala ta'ala ni nabihi, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ad'u ilallah, yang mana dengan jalan ini aku memanggil manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, dengan bukti yang nyata. Yang mana apa yang kita baca semuanya di sini menganjurkan untuk kita memberikan petunjuk kepada manusia, untuk kita memberikan ilmu kita kepada mereka, untuk kita memberi nasihat kepada mereka. Ad-dinun nasihat, pokok daripada agama ini adalah nasihat. Dan nasihat kepada orang-orang, nasihat kepada sesama muslim, itu adalah hukumnya wajib, dan itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan pada pengajian yang sebelumnya, bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya wajib atas setiap orang. Dan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar memberikan mereka petunjuk dan nasihat tatkala mereka menyimpang daripada jalan yang benar, tatkala mereka membutuhkan kepada nasihat dan kepada petunjuk. Oleh karena itu, kalau kita misalnya kita mempunyai anak, dan tatkala kita melihat anak kita berbelok daripada jalan yang benar, melihat anak kita misalnya melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau mencuri dan lain sebagainya, pastilah kita akan marah. Orang tua yang berakal dan orang tua yang betul-betul kasih sayang kepada anaknya pasti akan menegur dan pasti akan menasihati. Kalau andai kata aja seorang anak yang dalam keadaan sakit batuk misalnya, maka tatkala anak tersebut mau minum air es, tatkala anak tersebut mau minum menghisap permen atau yang lain-lain yang menyebabkan batuknya akan menjadi parah, maka mereka orang tua pasti akan melarangnya. Jangan wahai anakku, kamu dalam keadaan batuk, jangan minum air es, jangan makan permen, jangan makan yang manis-manis, nanti kamu tambah parah. Kalau ini aja dilakukan oleh orang tua karena khawatir anaknya nanti akan bertambah parah batuknya dan sakitnya, pastilah orang tua juga akan lebih memperhatikan dan lebih menasihati lagi ketika anaknya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Tatkala anaknya mengeluarkan kata-kata yang kotor, tatkala anaknya mencuri, tatkala anaknya mengganggu yang lain, tatkala anaknya tidak melaksanakan kewajiban sholat yang diwajibkan semenjak umur 7 tahun, diwajibkan, diperintah mereka untuk melaksanakan sholat, tatkala anaknya tidak mau mengaji, tidak mau belajar, pastilah orang tua akan lebih menasehati lagi, akan lebih semangat lagi dan lebih marah lagi kepada anaknya, dan lebih melarang lagi untuk melakukan hal tersebut. Karena ini adalah dorornya, bahayanya berkaitan dengan akhirat. Kalau anak batuk misalnya pun tidak ditegur ketika makan permen, tidak ditegur ketika minum air es, paling-paling ujung-ujungnya ya sakitnya, batuknya tambah parah, tapi hanya sakit batuk. Tapi tatkala kalian membiarkan anak kalian terbiasa dengan tidak melaksanakan sholat kepada Allah, terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, terbiasa suka mencuri daripada harta dan uang temannya, kalian biarkan seperti itu, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi terbiasa melakukan kesalahan tersebut sampai besar. Jadi man addaba waladahu shaghiran surra bihi kabiran. Barang siapa yang betul-betul memperhatikan dalam pendidikan anaknya, betul-betul dia menasihati sebaik-baiknya, jangan sampai lalai dalam memberi petunjuk kepada anaknya, maka surra bihi kabiran. Nantinya ketika anak itu besar, maka akan anak tersebut akan menjadi anak yang memberinya kesenangan, membahagiakannya, menyenangkannya. Tapi sebaliknya, kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan didikan agama, dengan didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, didikan salafus saleh, maka jangan heran kalau ketika anak nantinya besar sukanya mabuk-mabukan, sukanya jalan-jalan di mall, mungkin rambutnya akan panjang, mungkin juga akan semiran, na'udzubillahi min dzalik, seperti yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang ini yang banyak seperti itu. Itu akibat daripada orang tua yang punya peranan penting, tapi mereka orang tua tidak menjalankan tugas mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian, dan bukan hanya diri kalian diselamatkan, anfusakum wa ahlikum dan juga keluarga kalian. Perintah ini bukan hanya menyelamatkan kepada diri kita sendiri, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang yang kita urus, orang yang kita didik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap seseorang akan diberi tanggung jawab, seseorang akan diberi tanggung jawab, termasuk orang tua diberi tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatian dengan anak. Dan juga seharusnya kita juga bukan hanya perhatian dengan anak-anak kita sendiri aja, kita juga harus perhatian dengan anak orang lain. Kadang kan kita tidak peduli ketika kita melihat anak-anak orang lain di jalanan yang sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang bermaksiat kepada Allah. Kita lewati aja, kita abaikan mereka, kita tidak pedulikan mereka. Yang andai kata mereka sebenarnya kalau anak kita, kita akan tegur, kita akan nasihati, kita akan marahi. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu siapapun yang dilihatnya melihat kemungkaran, siapa aja, mau anaknya sendiri ataupun anak orang lain, akan ditegurkan, akan dinasihati. Mereka punya kepedulian yang tinggi, mereka punya perhatian yang besar kepada orang lain juga, bukan hanya kepada keluarganya sendiri. Karena sebenarnya orang lain pun juga tidak lain, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan nasihat, mereka juga orang-orang yang membutuhkan petunjuk, dan mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW betul-betul kasih sayangnya kepada umatnya melebihi daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya sendiri. Kalau kita sayang kepada anak kita, Rasul SAW lebih sayang lagi kepada anak kita, dan Rasul SAW lebih sayang kepada umat-umatnya daripada orang tua-orang tua mereka. Artinya apa? Artinya ambil sebagai contoh, andai kata misalnya kita punya anak, tatkala anak kita berbuat kesalahan, tatkala anak kita melenceng dari jalan yang benar, tahu-tahu ada orang lain yang menasehatinya, tahu-tahu ada orang lain yang berinya nasihat, berinya petunjuk, ditegur, diingatkan, kita mestinya kita syukur dan kita terima kasih. Berarti orang yang memberi nasihat kepada anak kita dan mengingatkan anak kita itu punya perhatian kepada anak kita, dan kita akan sayang dan akan terima kasih dan akan senang kepada orang tersebut. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita memberi nasihat, memberi jalan yang benar kepada orang-orang yang tidak lain mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disayang luar biasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memberi nasihat dan petunjuk kepada mereka, Rasul pun juga akan senang kepada kita. Kita tahu bahwasanya misi dan visi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cita-citanya Rasul itu adalah semua umatnya masuk surga. Itu yang diinginkan. Dan kalau itu tercapai, itu sangat menyenangkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, ya Muhammad, mintalah kamu apapun yang kamu inginkan. Apapun yang membuat kamu senang. Permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak macam-macam. Permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta yang lain. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza arda wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu aku tidak ridha, aku tidak senang, tidak ingin satu daripada umatku ada yang masuk neraka. Itu kesenangan Nabi, itu yang diinginkan, dan itu cita-cita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa memberi petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita memberi nasihat, kita bisa menegur, mengingatkan, sehingga orang yang tadinya bermaksiat, orang yang tadinya berbuat kesalahan, melenceng lalai dari Allah, menjadi ingat, kemudian menjadi lurus jalannya, maka Rasul SAW, Nabi pun juga akan menjadi senang. Makanya di sini perintah ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, panggillah mereka orang-orang ke jalan Tuhanmu bil hikmati. Cuma di sini bil hikmati, dengan ilmu, mau'idhah hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi tidak perlu kita menggunakan kekerasan, tidak perlu kita menggunakan senjata dan lain sebagainya, atau menggunakan tangan. Apalagi di zaman sekarang tidak bermanfaat, kekerasan akan menjauhkan orang-orang daripada kebenaran. Sebaliknya kita menggunakan cara yang lebih halus akan mendekatkan mereka kepada kita. Kalau kita menggunakan kekerasan tidak akan bermanfaat sama sekali dan membuat mereka bertambah jauh daripada kebenaran, daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khalik." Anda kata kamu wahai Muhammad, kamu adalah orang yang sifatnya keras, sifat yang tidak ada kasih sayang, mereka semuanya akan lari daripada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, dengan rifq dan lemah lembut, dengan hikmah memberi ilmu dan nasihat petunjuk yang benar, tanpa kita merendahkan, tanpa menggunakan kekerasan. Bagaimana coba kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masjid bersama sahabat-sahabatnya sedang di dalam suatu majelis. Tahu-tahu ada seorang yang masuk ke masjid dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku mau masuk Islam. Tapi aku tidak mau meninggalkan zina. Aku mau zina." Ini kata-kata membuat sahabat ini kupingnya merah. Di masjid, di saat pengajian, tahu-tahu mengatakan, "Aku ini tidak bisa meninggalkan zina, aku mau zina." Sahabat yang semula mau berdiri, ya, tahu-tahu kata Rasul, "Sabar." Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Saya masuk Islam." Diterima masuk Islamnya dan mengucapkan syahadat. Kemudian dikatakan kepadanya, "Ya fulan, bagaimana kalau ada orang lain berzinah dengan putri Anda? Kira-kira kamu suka? Kamu senang?" tidak senang. Begitu juga orang lain tidak senang kalau kamu berzina dengan putri mereka. Bagaimana kalau ada orang yang berzina dengan ibumu? Apakah kamu senang? Ya tentu tidak senang dan tidak suka. Begitu juga orang lain. Ketika kamu zina dengan wanita, mereka tidak suka anak-anak mereka dizinai oleh orang-orang lain. Akhirnya mereka dengan itu sadar. Dia dengan itu menjadi menerima apa yang dikatakan oleh Rasul. Dan diakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tangannya sambil dipegang. Dadahnya dipegang dengan tangan beliau sambil didoakan, Allahumma tahhir qalba wa ufir zamba wa hassin farja. Ya Allah, bersihkan hati orang ini dan juga ampuni dosa-dosanya dan juga jagalah kemaluan daripada perbuatan zina. Setelah itu apa? Tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada perbuatan zina. Yang sebelumnya dia zina hobinya dia, tapi setelah itu tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada perbuatan zina. Ini dengan cara ini. Coba dengan cara kekerasan, inti kulo jangan ini. Inti mau masuk Islam kok mau zina. Dia akan lari. Dia tidak akan jadi masuk Islam mungkin. Tapi begitulah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang lain, Sumamah bin Usal. Yang mana Sumamah bin Usal ini dari kota Yamama, yang mana termasuk dia pemuka dari golongan penduduk Yamama. Sumamah bin Usal ini seorang yang kafir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan, yang mana pasukan itu untuk menyerang Yamama. Dan ternyata mereka berhasil menang. Salah satu daripada tawanan yang berhasil mereka tangkap adalah Sumamah bin Usal, pemuka mereka, tokohnya mereka. Akhirnya dibawa oleh sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tawanan itu kan diikat dan dibawa ke masjid. Oleh karena itu fuqaha dan ulama mengambil kesimpulan bahwasanya orang kafir boleh-boleh aja masuk masjid, bahkan walaupun dalam keadaan junub sekalipun. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan dan tidak mengingkari ketika tawanan tersebut dimasukkan ke dalam masjid. Tapi dengan catatan, masuk masjidnya ada hajat, ada keperluan, ada sesuatu, ada sebab, bukan iseng. Dan kedua pun dengan izin orang muslim. Kalau tanpa dua syarat ini, maka seorang yang kafir tidak boleh masuk masjid. Maka tatkala Sumamah bin Usal itu diikat di salah satu tiang masjid, maka Rasul mendatanginya. Ya Sumamah, kaif halak bukhair, bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, alhamdulillah bukhair. Kemudian dia mengatakan, beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, maukah kamu masuk Islam? Maka beliau menolak. Dia menolak, tidak, aku tidak mau masuk Islam. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, in ta'fu ta'fu an syakir wa in taktul taktul zadamin. Wahai Muhammad, kalau kamu mau membunuh aku, bunuh, tidak apa-apa. Kamu tidak akan dicela, kamu tidak dianggap salah karena memang aku tawanan. Tapi kalau kamu memberikan aku maaf, maka aku akan mensyukurimu. Dan kalau kamu mau harta, aku akan berikan kamu harta yang banyak. Didiamkan, tidak dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya didatangi lagi di tempat yang sama dan dikatakan seperti itu juga. Dan dijawab juga dengan seperti itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiga kali berturut-turut ucapan itu dan jawabannya diulang-ulang sampai tiga hari. Kemudian dilepas oleh Rasul. Sudah atriku, lepaskan dia, bebaskan dia. Tatkala dibebaskan, dia masuk kamar mandi, mandi di situ, membersihkan badannya, memakai pakaian yang bersih, balik lagi ke masjid dan menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, sekarang aku mau mengucapkan syahadat di tanganmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. So, bagaimana ketika orang ini masuk Islam karena melihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak menggunakan kekerasan, malah dibebaskan. Akhirnya dia mana masuk Islam dan dia mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu, tapi sekarang wajahmu wajah yang paling aku senangi dan paling aku cintai. Dan dahulu tidak ada kota yang aku lebih benci daripada kotamu, tapi sekarang kotamu kota yang paling aku cintai. Ini semua bentuk daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dengan hikmah dengan lemah lembut akhirnya masuk Islam. Bagaimana suatu waktu di masjid juga, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid bersama sahabat-sahabatnya, tahu-tahu ada orang Arabi, orang Badui, orang gunung yang tidak, yang dikenal dengan tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, ya namanya orang gunung. Orang gunung kurang tidak ngerti. Tatkala dia masuk masjid, tahu-tahu dia membuka sarungnya dan mau kencing di pojokan masjid, dalam masjid. Tatkala kencing, sahabat teriak semuanya. Akhirnya sahabat bangun, mau meneret-neret, mau menyeret si Badui ini, si Arabi ini. Katanya Rasulullah, jangan, biarkan, tenang aja, biarkan sampai selesai. Sampai selesai, setelah selesai dikasih tahu. Ya Arabi, ya fulan, ini masjid dibangun untuk ibadah, ini masjid dibangun untuk zikir, baca Quran, untuk sholat, dan harus dijaga daripada kekotoran seperti ini. Oh begitu. Oh ya, ya baru aku baru tahu kalau begitu. Ya orang Arabi. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Andai kata kalian tadi meneriaki dia, menyeret dia, kencingnya akan kececeran kemana-mana, tidak satu tempat tapi akan berada di tempat yang banyak. Itu hikmah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak orang ke dalam kebenaran. Semuanya dengan rifik. Suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Aisyah berjalan melewati orang kafir. Tatkala mereka berdua melewati orang-orang kafir, orang-orang kafir ini mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Assam. Assam ini kematian. Jadi kalau kita mendengarnya seakan-akan kita mendengarnya assalamu alaikum. Tapi sebenarnya bukan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum keselamatan bagi kamu. Assalamu alaikum kematian bagi kamu. Jadi kalau jangan kita contoh ya, nanti suatu waktu kita assalamu alaikum. Ya, ini orang kafir. Ya orang kafir sengaja seakan-akan mengucapkan salam, tapi mereka sebenarnya mendoakan kematian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan assalamu alaikum. Cuma Sayyidina Aisyah pendengarannya jeli. Sayyidina Aisyah dengar. Apa yang dikatakan Sayyidina Aisyah? Rasul menjawab waalaikum. Rasul menjawab assalamu alaikum waalaikum. Tapi Sayyidina Aisyah ketika mendengar dengan jelas kata-kata mereka, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alaikumul la'nah. Alaikumul la'nah wal sam. Assam alaikumul sam wal la'nah, ditambah laknat lagi. Karena dengar ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, mahlan ya Aisyah. Innama umirna birifik fi kulli syai. Kita ini disuruh dan diperintahkan untuk berbuat halus dalam perkara apapun, termasuk kepada orang kafir. Duh, Rasulullah, katanya Sayyidina Aisyah, tidak dengar kamu apa yang mereka ucapkan? Jangan kira kamu ya Rasulullah, jangan kira mereka mengucapkan assalamu alaikum, bukan, mereka mengucapkan assalamu alaikum, maka aku tidak kuat, aku katakan alaikumussalam wal la'nah. Duh, kan sudah aku jawab waalaikum. Waalaikum dan kepada kamu juga. Assalamu alaikum, kematian bagi kamu. Waalaikum dan kepada kamu juga. Tidak perlu ditambah. Itu sudah jawaban untuk mereka. Ini salah satu bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika kita berdakwah, ketika kita memberi petunjuk kepada orang-orang, memanggil mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mau'idhah hasanah, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Begitu juga salah satu daripada apa yang harus kita miliki ketika kita berdakwah, ketika kita memberi petunjuk, memberi nasihat, pertama ini harus al-ikhlas, agar kita diterima petunjuk kita, nasihat kita, dakwah kita. Pertama-tama yang paling penting adalah al-ikhlas. Harus kita ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena apa-apa. Ketika kita memberi petunjuk, kita ikhlas ingin menyelamatkan dia daripada kesalahan, daripada azab Allah, daripada siksaan Allah. Dan itu dilakukan hanya karena Allah, tidak ingin yang lain, tidak ingin ketenaran, tidak ingin juga terkenal, tidak ingin dipuji, tidak ingin juga orang menghormati, tidak ingin apalagi dengan harta mereka, semuanya itu dikesampingkan. Ini salah satu kunci yang utama kalau kita memberi petunjuk kepada orang-orang. Ikhlas. Kullu shay'in wa halikun illa wajhah. Dikatakan dalam Al-Quran, semua dan segala sesuatu halikun akan binasa. Illa wajha. Artinya apa illa wajha? Kecuali sesuatu yang dilakukan hanya ikhlas murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena Allah, apapun dan amalan apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, semuanya akan sia-sia dan semuanya akan hancur dan binasa. Makanya itulah yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, a'azzu syai alladhi yanzil minas sama' ilal arad at-taufiq, wa a'azzu syai alladhi yanzil minal arad ilas sama' at-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia, yang paling mulia, yang sesuatu yang turun daripada langit ke bumi, yang paling mulia adalah taufiknya Allah, hidayat Allah. Itu yang paling mulia. Kita tidak menjadi Islam dan iman kecuali dengan taufik dan hidayat Allah. Kita tidak melakukan ibadah kecuali adanya taufik dan hidayat Allah. Bukan kita menjadi Islam karena orang tua kita, karena nenek moyang kita, karena jabatan dan kedudukan kita atau nasab kita, tidak. Semuanya itu karena murni semata-mata karena hidayat dan taufiknya Allah kepada kita semuanya, yang berarti kita diberi keistimewaan Allah SWT dengan taufik dan hidayatnya. Dan itu aziz, itu sesuatu yang langka dan sesuatu yang mahal. Tidak gampang mendapatkan taufik dan hidayat. Orang Islam dengan orang kafir jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang kafir. Orang yang masuk neraka dengan orang yang masuk surga, jauh orang yang masuk neraka lebih banyak daripada orang yang masuk surga. Dan itu paling langka dan paling mulia yang turun dari langit ke bumi, dan paling mulia dan paling langka yang dari yang naik dari bumi ke langit adalah al-ikhlas. Ikhlas ini tidak gampang. Sebaliknya ikhlas adalah riya. Kita tidak murni karena Allah melakukan amal ibadah berarti riya. Dan riya ini samar. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riya ini bentuknya, gambarannya seperti seekor semut yang kecil yang warnanya hitam gelap, yang ada di padang pasir yang luas di malam hari yang gelap. Kira-kira kelihatan apa enggak? Seekor semut yang kecil warna hitam gelap di keadaan malam yang gelap di padang pasir yang luas. Nyari di situ tidak akan ketemu. Artinya apa? Ikhlas sangat-sangat orang itu susah mengetahui akan adanya penyakit riya yang ada di dalam dirinya. Setiap orang yang berbangga dengan amalnya berarti riya. Setiap orang yang dia suka dipuji amalannya, dipuji ibadahnya berarti riya. Dan tatkala dia meninggalkan amal ibadahnya kemudian dia sedih, orang lain tahu dia meninggalkan kebiasaannya, adalah riya. Ada seseorang yang mana dia ini istiqomah 30 tahun sholatnya di shaf awal. Ketika sholat berjamaah di masjid 30 tahun istiqomah sholatnya di shaf awal. Itu pun istiqomah tidak pernah ditinggalkan. Suatu waktu dia terlambat. Tatkala dia terlambat, dia tidak bisa seperti biasanya 30 tahun lamanya istiqomah di shaf awal, tapi dia berada di shaf kedua. Di saat itu dia mulai mengulangi sholat-sholatnya yang sudah dilakukan selama 30 tahun. Semuanya diulang dari 30 tahun yang istiqomah sholatnya, semuanya diulang. Sehingga orang-orang heran, kenapa kamu ngulang sholat selama itu? Tatkala aku berdiri di shaf kedua, aku malu ketika orang-orang melihatku. Loh, kok orang ini shafnya kedua, biasanya shaf pertama. Tatkala aku malu, aku mengetahui diriku berarti selama 30 tahun aku riya dengan sholat di shaf awal tersebut. Dan aku dengan riya dalam sholat selama 30 tahun, aku tahu semuanya tidak akan ada pahalanya yang aku dapatkan di akhirat. Oleh karena itu, aku ingin mengulangi semua sholat tersebut agar aku mendapatkan pahalanya nantinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. So, bagaimana ketika dia merasa malu dilihat oleh orang yang biasanya di shaf pertama, tahu-tahu dilihat oleh orang di shaf kedua, dia malu, berarti itu tanda riya. Makanya katanya Ibrahim bin Adham, la tas'al akhaka an siyami. Jangan kamu bertanya kepada saudaramu tentang puasanya, jangan. Jangan ente tanya, ente puasa. Karena apa? Karena kalau ketika itu ditanya dia menjawab, "Na'am, ana shaim." Iya. Saat ini aku sedang puasa. Dirinya, nafsunya akan senang ketika menjawab dia puasa. Nafsunya senang. Ketika ditanya, "Ente puasa?" Puasa, senang. Atau kalau ketika itu dia dalam keadaan tidak puasa, ditanya, "Kenapa puasa?" Tidak. Sedih, malu. Minder dan seterusnya. Jawabnya enggak pede. Enggak senang. Katanya Ibrahim bin Adham, dua-duanya itu adalah tanda riya. Kalau dia senang ketika menjawab iya ana puasa, riya. Dia susah, dia sedih, tidak enak menjawabnya ketika menjawab ana kebetulan tidak puasa sekarang. Dia sambil malu, berarti riya. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dihindari seperti itu. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang dengan amalannya? Ketika kita mengajar, ketika kita sulit untuk kita tidak membangga dengan apa yang kita lakukan ketika itu. Oleh karena itu, kan Imam Nawawi, imam terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Nawawi ini dari betul-betul ikhlasnya, dia tidak suka kalau ada orang lain yang atau orang besar, siapalah mau itu amir, pejabat atau orang besar, tahu-tahu datang ke tempat beliau dalam keadaan dia sedang mengajar murid-muridnya. Itu tidak suka. Kalau kita kan bangga, kebetulan ngajar, tahu ada orang tamu lewat, wah kita bangga, orang tamu itu tahu kalau kita sedang ngajar, punya murid banyak, pengajiannya besar, yang hadir banyak. Bangga itu berarti riya, senang dengan itu berarti riya. Jadi sampai-sampai Imam Nawawi ini, kalau dia mendengar ada orang atau ada amir, ada orang besar yang mau datang kepada beliau, beliau tidak mau mengajar di hari itu. Takut di saat ngajar ada orang tersebut datang dan dia berasa bangga dengan majelisnya, dan dia khawatir ketika itu, takut riya. Bagaimana coba dulu zaman dahulu Imam Hasan Al-Basri bagaimana menasihati Imam Taus, yang mana Imam Taus ini punya halaqah yang besar di Masjidil Haram Mekah, pengajian Masjidil Haram besar yang hadir banyak. Imam Hasan Al-Basri masuk masjid tersebut, di saat itu mendekati Imam Taus yang sama-sama ulama, tapi saling menasihati dan saling menerima nasihat, saling menyayangi mereka satu sama lain. Tatkala Imam Hasan Basri mendekati Imam Taus yang sedang mengisi pengajian di saat itu, apa yang dikatakan Imam Hasan Basri? Hei ya Imam Taus, dengan dibisik-bisiki, kalau kamu merasa bangga dan senang dengan majlismu sekarang ini yang hadir banyak, maka berdiri, tidak usah dilanjutin, itu akan membawa madarat kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak seperti itu, tidak apa-apa, teruskan. Ditinggal. Setelah ditinggal, langsung dia berdiri Imam Taus. Dan dia takut akan adanya ujub bangga dengan majlisnya. Makanya mereka itu kadang-kadang mereka tidak mau kalau yang hadir itu banyak. Takutnya apa? Takutnya merasa bangga. Dan bangga ketika itu menyia-nyiakan pahala yang dia lakukan ketika itu. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar paling 3-5 orang, 6 orang. Suatu waktu dia pernah, dia lalai, tidak tahu, tidak merasa, tahu-tahu banyak yang hadir. Tatkala dia melihat banyak yang hadir, dia baru sadar, loh kok banyak yang hadir. Dia malu. Langsung dia berhenti daripada ngajarnya, daripada majlisnya, dan dia keluar. Tidak mau mengajar lagi dan mau meneruskan. Khawatir ya. Kalau kita kan maha bangga, tambah banyak yang hadir, wah lihat. Malah keburu-buru diumum-umumkan, dibesar-besarkan. Tatkala dimasukkan surat kabar, pengumuman, masuk berita dan lain sebagainya, kita akan merasa senang. Itu sebenarnya tanda daripada riya. Oleh karena itu, tidak gampang orang menjaga diri daripada sifat riya ini, tidak gampang dan tidak mudah. Ikhlas ini betul-betul sangat langka seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Coba bagaimana lihat ikhlasnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tatkala suatu peperangan, dalam suatu peperangan Imam Ali bin Abi Thalib ini berhadapan dengan seorang yang kafir. Hanya beliau berperang melawan orang kafir tersebut sampai dia bisa menjatuhkan orang kafir tadi daripada kudanya. Tatkala orang kafir tadi jatuh daripada kudanya dan Imam Ali sudah mau membunuhnya, tahu-tahu orang kafir tadi meludahi wajahnya Imam Ali. Sudah mau ditusuk ini pakai pedangnya Imam Ali. Mau ditusuk, tahu-tahu wajah Imam Ali malah diludahi. Tatkala Imam Ali wajahnya diludahi, yang sudah mau menusuk perut daripada orang kafir tadi tidak jadi. Dia balik, dia pergi. Apa yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib? Kok malah, mestinya kan kalau kita, wah, kurang ajar, sudah mau dibunuh tambah diludahi kalau perlu. lebih keras lagi. Aku takut ketika aku mau membunuhnya. Ketika itu aku takut ketika dia meludah di wajahku, aku membunuhnya bukan karena Allah. Aku takut ketika itu aku membunuhnya karena aku marah kepada dia karena sebab dia meludahiku. Berarti aku membunuhnya bukan karena Allah. Aku tidak mau membunuh orang kafir bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikhlasnya, ikhlasnya Imam Nawawi radhiyallahu an. Jadi dalam mengajar, dalam memberi petunjuk, dalam memberi nasihat kepada orang, perlu ikhlas. Dan ikhlas ini kalau sudah ada, semuanya akan gampang dan mudah, semuanya akan ikut. Mereka makanya dulu orang-orang salaf dulu ketika memberi petunjuk, ketika memberi nasihat, ketika memberi atau berpidato, mereka semuanya pembicaraannya diikuti dan mereka semuanya ditaati. Sekali tidak perlu dua kali. Kalau sekarang kan hanya didengar lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Hanya dengar ketika itu aja tanpa ada amalan, tanpa ada praktek ketika dengan apa yang dia benar, tanpa dia lakukan apa yang dia dengar ketika di majelis tersebut. Itu kalau mereka tidak seperti itu. Ya di majelis dulu mereka orang-orang yang sangat-sangat tidak suka ketika mereka dipuji oleh orang lain dengan amal ibadahnya. Itu menunjukkan bagaimana ikhlas mereka. Sehingga kita tahu dalam kitab Ihya, Ihya Ulumuddin, di situ termasuk diceritakan ikhlasnya mereka orang-orang dahulu. Kalau mereka dalam keadaan puasa, kalau mereka dalam keadaan puasa, mereka membasahi bibir-bibir mereka dan mereka membasahi rambut mereka. Dan bahkan di antara mereka ada lagi yang membiarkan piring-piring berada di meja di ruang tamu. Agar apa? Ketika orang lain datang, tamu datang, orang itu akan mengira dia itu tidak puasa, baru makan, bibirnya basah, oh tidak puasa. Padahal sebenarnya mereka puasa, tapi gara-gara karena ingin puasanya tidak diketahui oleh orang lain, sampai menampakkan kepada orang lain seakan-akan tidak puasa. Bibirnya dibasahi, sisa-sisa makanan dibiarkan, mungkin sisa sahurnya itu. Kalau kita kan malah sebaliknya. Kalau kita ya yang mungkin bisa jadi yang tidak puasa menampakkan seakan-akan kita puasa, ngeludah-ngeludah terus biar orang mengira kita puasa padahal kita tidak puasa. Ini riya. Kalau dulu katanya mereka, kalau dulu orang riya dengan amalnya, dengan apa yang mereka lakukan, di zaman sekarang ini mereka riya dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Seperti ini, sesuatu yang tidak dilakukan dijadikan riya lagi. Sudah tidak beramal, tidak beribadah, kemudian dia menampakkan kepada orang lain seakan-akan dia beramal, seakan-akan dia beribadah di zaman sekarang ini. Naudzubillahi min dzalik. Jadi betul-betul ikhlas seperti itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita usaha terus seusaha mungkin untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dua orang bersaudara, dua orang yang mengikat persaudaraan satu sama lain itu tidak pernah saling memuji. Yang satu orang alim juga, yang satunya orang alim, satunya saling. Bukan karena apa mereka tidak mau memuji satu kepada yang lain, bukan karena hasud, bukan karena iri, bukan karena ada persaingan seperti sekarang, tidak. Tapi takut kalau aku memuji saudaraku, maka aku takut dan khawatir nanti pahala saudaraku ini akan berkurang. Karena apa? Pujian orang-orang itu termasuk bagian daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kamu puasa, kamu dipuji oleh orang, berarti termasuk balasan Allah daripada puasamu pujian itu. Jangan minta balasan yang lain, ya pujian itu sudah balasan Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal berkurang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang satu dengan yang lain tidak saling memuji. Karena apa? Tidak ingin mengurangi pahala saudaranya. Kalau kita malah senang dipuji. Ketika kita senang dipuji, ya itu termasuk tanda daripada riya. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, "Mattaqallahu Subhanahu wa taala man wa ma akhlas wa man ahabba an yazkurahu an-nas bi khair." Tidaklah seseorang dianggap orang yang bertakwa dan tidaklah seseorang dianggap orang yang ikhlas kalau dia senang ketika orang lain memujinya. Ketika pidato kita mengajar atau memberi nasihat kepada orang lain, tahu-tahu orang-orang memuji pidatonya, memuji ngajarnya, memuji kata-katanya, masya Allah ini tadi rupai, kita senang. Berarti ketika senang itu ikhlas, namanya riya. Atau sebaliknya, kok ente tadi tidak enak, kata-katanya tidak difahami, kok seperti itu, kita susah. Berarti juga tanda daripada riya. Ya, ketika kita senang dipuji orang, itu bagian daripada balasan kita. Tidak, kita tidak akan dapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dia katakan bahwasanya termasuk zaman sekarang ini mereka mengatakan qala Rasulullah, qala Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul. Tapi sebenarnya mereka dengan lisan hal mereka, mereka meminta kepada orang lain untuk dipuji. Mereka meminta kepada orang lain untuk menghormati. Mereka meminta kepada orang lain mungkin juga hartanya. Kemana-mana dia berdakwah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ikhlas, kalau karena tidak ikhlas bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sama aja dia mengatakan dengan qala Allah Taala, qala Rasulullah. Tapi dia mengatakan, ayo beri ana uang, ayo puji ana, ayo hormati ana. Ini penyakit, penyakit orang yang berdakwah beri petunjuk. Ketika memberi petunjuk, memberi dakwah kepada orang lain, tatkala itu dia ada di hati kecilnya mengharap harta mereka, mengharap pujian mereka, mengharap penghormatan mereka, itu sudah salah satu tanda daripada tanda riya yang besar. Dan percuma dan sia-sia amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh mereka, sebagian mereka mengatakan haddatsana babun min abwabid dunya. Haddatsana, orang meriwayatkan hadis qala Rasulullah, haddatsana an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk pintu daripada orang mencari cinta kepada dunia. Termasuk cinta kepada dunia ketika orang mengatakan qala Rasulullah, qala Allah taala, cinta kepada dunia. Karena orang yang mengatakan seperti itu biasanya juga tidak ikhlas penuh kan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di zaman Nabi Musa, tatkala Nabi Musa alaihissalam didatangi seseorang, dan mana seseorang ini berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, aku meminta izin kepadamu agar aku bisa berteman denganmu sehingga aku bisa belajar dan mengambil ilmu daripada dirimu. Ya, diterima oleh Nabi Musa, karena dia mau belajar, mau berteman, mau minta ilmu. Diajar berjalan kemana-mana itu sambil diajari oleh Nabi Musa, diberikan ilmu, diberikan nasihat, diberikan petunjuk dan lain sebagainya. Tapi tatkala suatu waktu berpisah, maka ini murid Nabi Musa ini setiap masuk kampung di situ dia berdakwah. Berdakwah kemana-mana. Setelah pisah lama, Nabi Musa kangen dengan muridnya. Lama tidak berjumpa, lama tidak bertemu. Akhirnya dia tanya kepada orang-orang, pernah ketemu enggak muridku yang bernama Fulan bin Fulan? Oh, tidak pernah ketemu. Dicari-cari enggak ada yang tahu. Sampai kebetulan Nabi Musa jalan melewati seseorang yang sedang membawa anjing yang hitam. Kemudian anjing yang hitam yang diikat dengan tali, kemudian tali itu di bawahnya dituntunnya oleh orang tersebut. Berhenti Nabi Musa bertanya, "Eh ya Fulan, tahukah kamu dan kenalkah kamu dengan Fulan bin Fulan, murid aku yang dulu selalu bersamaku, belajar bersamaku?" "Oh, tahu." "Mana, mana orangnya, di mana?" "Ya ini, anjing yang hitam ini." "Loh, kok bisa?" Ya, enggak tahu. Yang penting orang itu sekarang berubah wujudnya menjadi anjing hitam. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kok muridku menjadi anjing hitam seperti ini? Aku tanya sebabnya, dia tidak tahu yang membawa anjing tadi. Tolong beritahu aku." Dan tolong pertama-tama dan awal mulanya Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, ini muridku. Kenapa kau jadikan anjing yang berwarna hitam seperti ini? Coba kembalikan kepada bentuk aslinya sebagai manusia." Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, itu tidak akan aku lakukan sama sekali. Tapi biar aku memberitahu kepadamu kenapa aku jadikan muridmu itu berubah wujudnya menjadi anjing yang hitam seperti itu. Ketahuilah bahwasanya dia kemana-mana berdakwah mengatakan qala Allah taala, mengatakan qala Nabi Allah Musa, qala, tapi sebenarnya mereka, dia menginginkan daripada mereka itu hartanya, menginginkan uangnya, menginginkan daripada mereka itu penghormatan dan pujian. Maka aku balas dia dengan cara seperti ini, dirubah wujudnya menjadi wujud anjing yang berwarna hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak ada ikhlasnya. Oleh karena itu sangat-sangat penting dalam setiap amalan yang kita lakukan, harus kita tidak peduli dengan pujian orang, tidak peduli dengan cercaan orang. Mau orang memuji, mau orang sebaliknya mencela, terserah. Kalau kalian dikatakan bacaan Quran itu bagus, masya Allah, kita tersanjung, kita senang, kita bangga, berarti itu riya. Atau sebaliknya, ketika kita mengaji, kita istiqomah mengaji, istiqomah salat berjamaah, ya malah dicelah sama orang, ini salatnya seperti itu, salat ini jelek, ini bacaan ngajinya juga jelek, siapa ini, kita susah. Berarti juga kita salah satu tanda kita di dalam diri kita ada riya, tidak murni ikhlas karena Allah. Kenapa? Kita susah ketika orang mencela, kita senang dengan orang memuji. Berarti kita melihat kepada orang lain, tidak melihat kepada Allah, melihat kepada orang-orang. Kalau kita murni karena Allah, kita tidak akan peduli orang mau memuji, orang mau mencela. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah, bukan karena orang lain. Mau orang lain memuji, mau orang lain mencela, terserah. Itu betul-betul ihdas. Oleh karena itu dikatakan oleh mereka, kalau kepingin menjadi manusia yang ikhlas, hamba yang ikhlas, maka jadilah seperti seorang bayi yang masih menyusui. Yang mana seorang bayi, anak bayi yang masih menyusui, dia tidak akan peduli dengan orang yang memujinya, tidak akan peduli dengan orang yang mencelanya. Namanya bayi, itu puji bayi yang masih menyusu. Oh, masya Allah, tidak akan tersanjung dia. Dia tidak faham. Ente celah, ente begini, kamu jelek, kamu seperti ini, kamu tidak akan marah dan tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia bayi, tidak faham. Kalau kita ingin ikhlas, jadilah seperti bayi tersebut. Orang memuji kita tidak peduli, orang mau mencela kita tidak peduli, terserah, pujian dan juga celaan sama aja. Apalagi sekarang, zaman sekarang kan, orang-orang memuji bukan pada tempatnya. Orang yang tidak berhak dipuji, dipuji. Orang yang biasa-biasa, orang jelek, bahkan masya Allah mukanya munawir, mukanya curi, dan masya Allah, padahal orang jelek. Dan sebaliknya orang yang soleh, orang yang istiqomah malah dicela. Ini begini, kamu begini. Ini zaman sekarang. Memuji orang yang tidak berhak dipuji dan mencela orang yang mestinya dipuji. Jadi kalau kita peduli dengan pujian orang, peduli dengan celaan orang, berarti kita tidak murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita lakukan, kalau kita ketika itu dipuji oleh orang, kita bangga, kita senang, tersanjung, berarti itu tanda daripada amalan kita riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau kita dicela, kalau kita dianggap tidak baik dengan amalan kita, dengan ibadah kita, berarti itu juga tanda daripada bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya. Oleh karena itu, pentinglah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Penting kita beribadah murni, tidak ada sifat lain, tidak ingin dipuji orang. Mau kita sholat di depan orang, mau kita sholat di rumah, sama aja. Jangan kita sholat di masjid kita lama, ketika kita sholat di rumah tidak ada yang melihat, kita cepat sholatnya. Di masjid kita baca sabihisma, di rumah kita baca kul wallahad. Ini tanda riya. Ya, di saat di depan orang kita nampakkan kita membaca Quran dengan tartil, dengan tajwid, tapi di rumah sendirian di kamar kita baca dengan cepat, tidak karuan bacaannya. Ya, berarti kalian melihat kepada orang lain, tidak melihat kepada Allah. Kalau kalian melihat kepada Allah, Allah selalu melihat dimanapun, di masjid mau di rumah, tetap di situ hadir Allah Subhanahu wa taala. Kalau membedakan, berarti kalian melihat kepada orang-orang, dan itu tanda daripada kalian tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam setiap kebajikan yang kita lakukan, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita hadir di dalam ini atau kita yang mendengar, mudah-mudahan diberikan istiqamah dalam berbuat kebaikan dan dijauhkan daripada penyakit riya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Allah, dan diampuni segala perbuatan dosa kita, dan dihapus segala dosa-dosa dan amalan yang jelek. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih daripada segala penyakit, daripada segala sesuatu yang merusak hati kita, daripada ujub, daripada kibir, daripada husnudzon, daripada riya, daripada sombong dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan hati dengan perhiasan yang baik, daripada sifat tawadu, sifat ikhlas, dan sifat istiqamah, husnudzon kepada manusia, husnudzon terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinnya kunia salihah jami'ah li hadinnya wahira wa ala niyati sahibil kitab Abi Abdullah bin Hadawi ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.